Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ikhwani fiddin wa khati filau rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas kelanjutan dari syarah sunnah Imam Al-Muzani dan At-Tathifi Adillah Al-Ghaya wa Taqrib. Baik, kita awali dengan pembahasan akidah dan manhaj dari syarah sunnah karya Imam Al-Muzani. Mengenal sahabat Nabi. Apa itu sahabat Nabi? Sifat mereka seperti apa? Terus jumlahnya? Lalu di kesempatan kali ini disebutkan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, kita lihat keutamaannya. Baik. Dibaca. Mengenal sahabat Nabi. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, "Wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, fa huwa afdhalul khalqi wa akhyaruhu ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dan dinyatakan tentang keutamaan khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah manusia terbaik dan terpilih sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertama ini pembahasannya tentang sahabat. Kita telah masuk pada pembahasan tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dibahas tentang khusus sahabat Abu Bakar As-Siddiq, setelah itu Umar dan ya sahabat-sahabat yang lainnya. Beliau sebutkan secara umum tentang keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq, yaitu ia adalah manusia terbaik dan terpilih sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita awali dengan siapa itu sahabat Nabi. Dibaca. Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya jilid yang ketiga nomor 1333 berkata, halaman 1333 berkata, "Waman sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam aw ra'ahu minal muslimina fa huwa min ashabihi." Siapa saja yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau melihat beliau dari kaum muslimin, maka ia termasuk sahabat. Baik, lihat apa dikatakan oleh Imam Bukhari. Pertama, dia bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada pengertian lebih jelasnya, bersahabat sini maksudnya adalah bertemu. Lalu melihat beliau atau melihat beliau, lihat Nabi dari kaum muslimin, berarti ketika melihat dalam keadaan Islam, maka ia termasuk sahabat. Namun pengertian ini nanti terasa kurang dikarenakan bagaimana jika ada sahabat, dia ketika bertemu Nabi SAW dia Islam, namun setelah itu dia murtad. Nah, gak masuk dalam definisi ini. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Bukhari. Ada penjelasan dari Ibnu Hajar di bawahnya. Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata bahwa perkataan Imam Al-Bukhari adalah pendapat Imam Ahmad dan kebanyakan ulama hadis. Perkataan Imam Bukhari dari kaum muslimin berarti setiap yang bersama beliau atau melihatnya dari orang kafir tidak termasuk sahabat. Adapun yang masuk Islam setelah beliau meninggal dunia juga tidak termasuk sahabat sebagaimana pendapat Mu'tamad. Demikian disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Baik. Lihat pengertiannya tadi, dari kaum muslimin. Berarti kalau ada yang bertemu Nabi kafir, seperti ya, paman Nabi Abu Thalib, Abu Lahab, itu bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kafir, tidak beriman, sampai meninggal juga demikian, maka tidak disebut sahabat Nabi. Jadi bukan hanya sekadar bertemu, namun harus dalam keadaan Islam. Terus adapun yang masuk Islam setelah beliau meninggal, Nabi sudah meninggal, dia sebelumnya ketemu Nabi, namun dia meninggal Nabi SAW meninggal, baru dia masuk Islam. Maka dari definisi tadi juga tidak disebut sahabat. Terus Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah, ketika mendefinisikan sahabat, beliau mengatakan, "As-sahabiyu man lakiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam musliman summa mata 'alal islami liyakhruja man irtadda wa mata kafiran." Sahabat Nabi adalah siapa saja yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Islam. Dari definisi berarti tidak termasuk sahabat Nabi mereka yang murtad atau mati dalam keadaan kafir. Nah, lihat sahabat Nabi, ini definisinya bagus sekali dari Al-Hafiz Al-Iraqi. Ia katakan, "Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam," siapa saja yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam musliman dalam keadaan Islam, summa mata alal Islam, kemudian mati juga dalam keadaan Islam. Bertemu Nabi satu, kemudian dalam keadaan Islam dua, kemudian mati juga dalam keadaan Islam tiga. Liyakhruja man irtadda wa mata kafiron. Maka dari definisi ini, orang yang murtad dan orang yang kafir ketika bertemu Nabi atau setelah bertemu Nabi, maka tidak masuk dalam definisi sahabat. Di sahabat sekali lagi yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Islam. Terus sedangkan yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kafir kemudian masuk Islam setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, maka tidak termasuk dalam istilah sahabat Nabi. Demikian menurut pendapat yang masyhur. Contoh dalam hal ini adalah utusan Kaisar. Inilah Kaisar Ar-Rum, yaitu Romawi, ketika mengutus utusan, awalnya dia kafir, sepeninggal Nabi SAW baru dia itu masuk Islam, maka dia tidak disebut sahabat. Terus inilah yang disebutkan Masah At-Tabsirah wa At-Tadhkirah halaman 205. Taib. Terus apa ada di antara kalangan jin yang termasuk sahabat Nabi? Coba lihat pengertian dari Al-Hafidz Al-Iraqi tadi ya. Siapa saja? Kalau dari pengertian ini berarti manusia yang bertemu Nabi termasuk juga jin yang bertemu Nabi, maka dapat disebut sahabat. Coba lihat di sini perkataan Ibnu Hajar. Wa qala Ibnu Hajar rahimahullah inda kalamihi fi ta'rifi sahabi amal jinnu farrajihu dukhuluhum li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asa ilaihim qat'an wa hum mukallafuna fihimul usatu wa ta'i'una faman arafa ismahu minhum la yambagi taraddud fi dzikri fis sahaba inta min fatil bari. Baca. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa sesuai dengan definisi sahabat, jin juga termasuk dalam sahabat menurut pendapat yang terkuat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diutus kepada mereka. Para jin juga termasuk mukallaf yang dibebani syariat. Di antara jin ada yang ahli maksiat, ada yang ahli taat. Siapa saja yang masuk dalam definisi sahabat, maka ia termasuk sahabat. Nah, siapa saja yang masuk dalam definisi sahabat, maka ia termasuk sahabat meskipun jin. Berarti dari kalangan jin ada yang masuk istilah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada ketika pembahasan jin dalam surat Al-Jin, itu kan mereka belajar dari Nabi. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Mereka katakan kami mendengar Al-Qur'an yang sangat menakjubkan sekali. Berarti dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi dalam keadaan Islam, mati juga dalam keadaan Islam, maka masuk dalam definisi sahabat tadi. Nah, sekarang berapa jumlah sahabat Nabi? Baca. Tidak bisa dipastikan jumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka berada di berbagai daerah. Dan juga tidak ada satu kitab pun yang menyebutkan satu persatu nama sahabat yang telah masuk Islam dan lahir dalam keadaan Islam. Sebagaimana kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika ketinggalan dari perang Tabuk. Wal muslimuna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam katsirun wa la yajma'uhum kitabun hafidun. Kaum muslimin yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat banyak. Tidak ada satu pun kitab yang bisa mengumpulkan nama-nama mereka. Nah, sangat banyak. Ya, sehingga sebenarnya kita tidak bisa pastikan berapa jumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Al-Hafiz Abu Zur'ah Ar-Razi, guru dari Imam Muslim, menyebutkan jumlah sahabat Nabi ada 114.000. Hal ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Jami'. Ya, lihat Al-Hafiz Abu Zur'ah Ar-Razi, guru dari Imam Muslim, menyebutkan dia pastikan di sini jumlahnya 114.000. 114.000. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus setelah kita lihat tentang definisi sahabat, jumlah sahabat, yang jelas kalau jumlah pastinya tidak ada, namun sebagian ulama menyebut 114 tadi. 114.000, dan ada yang menyebutkan jumlah yang lainnya lagi. Nah, sekarang kita masuk ke utama sahabat Abu Bakar. Ini masih satu keutamaan, nanti kita tambahkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Dibaca. Perkataan Imam Al-Muzani rahimahullah dan dikatakan tentang keutamaan khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah manusia terbaik dan terpilih sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikut di antara keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pertama, Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nukhayyiru Abu Bakr, thumma Umar ibn Khattab, thumma Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum." Kami para sahabat pernah menilai orang terbaik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami dapatkan yang terbaik adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan. Mudah-mudahan Allah meridhai mereka semua. Nah, lihat di sini disebutkan yang terbaik Abu Bakar dulu, baru Umar, kemudian baru Utsman. Terus ini pun dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Dibaca. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh putranya Muhammad bin Al-Hanafiyah. Ia berkata, "Qultu li abi, ayun nasi khairun ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam?" Qala Abu Bakrin. "Qultu thumma man?" Qala thumma Umaru. "Wa khasitu ayyakulu thumma ayyakula. Ayyakula Utsmanu. Qultu thumma anta?" Qala "Ma ana ila rajulun minal muslimina." Aku bertanya kepada ayahku, siapa orang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ia menjawab, "Abu Bakar." Aku pun bertanya lagi, kemudian siapa lagi setelah itu? Ia menjawab, kemudian Umar. Aku khawatir bila ia akan menjawab Utsman setelah itu. Aku pun segera memotongnya dengan bertanya, kemudian engkau? Ia menjawab, aku hanyalah seorang dari kaum muslimin. Nah, di sini jawab Abu Bakar dulu, kata Ali. Terus setelah itu siapa? Umar. Ya, setelah itu ya, anaknya ini khawatir nanti dijawab Utsman. Maka sebelum dijawab, maka dia potong. Ya, kalau engkau bagaimana? Ya, summa anta, kemudian engkau. Kemudian Ali merendah. Dia katakan, "Ma ana illa rajulun minal muslimin." Aku hanyalah bagian dari orang muslim. Nganggap dirinya biasa. Ya, nganggap dirinya biasa karena sudah mau disanjung, dia rendahkan. "Ma ana illa rajulun minal muslimin." Nampak ketawaduan dari Ali bin Abi Thalib, ya, karena ketika dia mau dipuji ketika itu, karena mau disebutkan keutamaan-keutamaan ini, kan Abu Bakar gak ada, Umar gak ada lagi di sini, namun Ali yang ada. Maka ketika mau disanjung Ali, dia merendah ketika itu, menandakan bagaimana ketawaduan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, atau tanda dia begitu low profile, tidak menganggap dirinya istimewa dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, ini tentang Abu Bakar, nanti masih dilanjutkan tentang keutamaan lainnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Baik, kita bahas matan Abu Syuja dari At-Tadhhib fi Adillah al-Ghayah wa Taqrib. Ya, bisa dibaca. Syarat sebelum sholat. Qala Abu Suja, wa syaratu sholati qabla dukhuli fiha khamsata asya'i. Khamsata asya'a. Taharatu a'dha'i minal hadathi wa najisi. Wa satrul awrati bil libasin tahirin. Wal kufu ala makanin tahirin. Wal ilmu bidukhulil waqti. Wa istiqbalul kiblati. ويجوز ترك القبلة في حالتين في سدة الخوف وفي النافلة في سفر على راحلتي. Syarat sebelum syarat sebelum mengerjakan salat ada lima, yaitu 1. Sucinya anggota tubuh dari hadas dan najis. 2. Menutup aurat dengan pakaian yang suci. 3. Berdiri di tempat yang suci. 4. Mengetahui maksudnya waktu salat. 5. Menghadap kiblat. Seseorang boleh mengerjakan sholat dengan tidak menghadap kiblat dengan dua keadaan, yaitu pertama ketika rasa takut luar biasa, yang kedua ketika mengerjakan sholat sunnah dalam perjalanan di atas kendaraan. Baik, kita lihat masih dalam pembahasan syarat sholat sebelum sholat tersebut dilaksanakan. Di sini ada 5 syarat sholat sebelum sholat dilaksanakan. Pertama, Taharatul a'dha'i minal hadasi wan najasi. Bersuci atau menyucikan anggota badan dari hadas dan najis. Dua, wasatrul aurati bilibasin tahirin. Menutup aurat dengan pakaian yang suci. Tiga, wal wukufu ala makanin tahirin. Berdiri di tempat yang suci. Empat, wal ilmu bidukhulil waqti. Tahu masuknya waktu sholat. Kemudian lima, wastiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Nah, kita lihat rinciannya di sini, dibacakan langsung dalilnya. Penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha dalam At-Tadhib. Yang pertama, sebelum sholat, anggota tubuh harus suci dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Al-Ma'idah 6. Baik, itu Al-Ma'idah 6 sebagai dalil. Jadi, ketika kita mengawali sholat, harus dalam keadaan suci. Suci hadas dan najis. Dalilnya tadi surat Al-Ma'idah 6, kalian diperintahkan bagi orang beriman, idza kumtum ila sholat, jika kalian ingin melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian hingga siku, famsahu bi ru'usikum, lantas basuhlah kepala kalian, usaplah kepala kalian, ya, kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, basuhlah kaki sampai mata kaki. Nah, terus keterangannya lagi di bawahnya. Yang kedua, anggota tubuh juga harus suci. Hal itu ditunjukkan oleh perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membasuh najis. Seperti sabdanya kepada Fatimah binti Abu Hubais, jika haid menghampirimu, maka tinggalkanlah sholat. Jika hitungan harinya sudah berlalu, maka basuh dan kerjakanlah sholat. Demikian juga hadis Ari radhiyallahu anhu tentang membasuh mazi. Masalah ini dikiaskan dengan kesucian pakaian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, maka pakaianmu sucikanlah. Al-Muddatsir ayat kelima. Ya wasiyabaka fatahhir. Maka kalau diperintahkan wasiyabaka fatahhir, pakaianmu yang najis sucikanlah. Maka dari dalil umum ini ditambah lagi dengan dalil dari Fatimah binti Abi Hubaysh, yaitu ketika haid disuruh cuci tadi, bersihkan darahnya, baru kemudian sholat. Lalu dari hadis Ali ketika kena mazi, mazinya dibersihkan dulu baru boleh sholat. Terus nomor ketiga, dari dasar syarat menutup aurat dengan pakaian yang suci adalah firman Allah Subhanahu wa taala, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Al-A'raf 31. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, maksud pakaian di sini adalah pakaian ketika mengerjakan sholat. Tirmizi 377 meriwayatkan dan menyatakan hasan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatul haidi illa bi khimarin, tidak diterima salat perempuan yang telah mengalami haid kecuali dengan khimar. Perempuan yang telah mengalami haid adalah perempuan yang balig. Khimar adalah pakaian yang dapat menutupi kepala perempuan. Jika menutup kepala diwajibkan, maka menutup yang lainnya adalah lebih utama. Nah, jika kepala diwajibkan, kata Syekh Mustafa Al-Bugha, maka yang lainnya wajib juga ditutup. Karena kepala, ya, ini bagian dari kecantikan wanita juga. Maka diperintahkan untuk ditutup, maka yang lainnya demikian juga. Begitu pula wadalah ala hadza. Hal ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari 365 dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat fajar, kemudian kaum mukminat ikut tasyahud bersamanya. Mereka tertutup dengan pakaian mereka. Kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing, tidak ada seorang pun yang mengenali mereka. Nah, lihat para wanita, mereka menutupi diri mereka. sampai-sampai tidak ada orang yang kenal, berarti mereka menutup aurat ketika melaksanakan sholat. Lalu dalil yang menunjukkan syarat perempuan harus suci adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan pakaianmu sucikanlah. Ya, seperti dalil tadi Al-Mudatsir ayat 4, wasiyabaka fatahhir. Pakaianmu sucikanlah. Terus Abu Dawud 365 meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Khawlah binti Yasar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya hanya memiliki satu pakaian padahal saya dalam keadaan haid. Apa yang harus saya lakukan?" Beliau menjawab, "Jika engkau telah suci, maka cucilah pakaian itu dan pakailah untuk sholat." Khawlah bertanya lagi, "Jika darahnya tidak keluar?" Beliau menjawab, "Cukup bagimu membasuh darahnya dan bekasnya tidak akan mengganggumu." Ya, taib. Itu jadi dalil, kalau ada darah haid maka mesti dibersihkan. Kalau di sini juga jadi dalil, innahu laysa li illa saubun wahid. Saya cuma punya satu pakaian saja. Terus dikatakan tetap dia harus menutup aurat saat sholat tadi. Terus yang kita sudah lihat syaratnya, pertama suci dari hadas dan najis, kemudian menutup aurat dengan pakaian yang suci. Terus yang keempat, tempat sholat harus suci. Hal ini ditunjukkan oleh perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuangkan air ke tempat kencingnya orang Badui di masjid. Hadis ini, orang Arab Badui pernah kencing di masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siram kencingnya, suruh siram kencingnya. Berarti najis harus dihilangkan dari tempat sholat. Maka disebut di syarat tadi berdiri di tempat yang suci. Terus yang kelima, orang yang mengerjakan sholat adalah harus mengetahui masuknya waktu sholat. Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. An-Nisa 103. Fardu yang ditetapkan dengan waktu tertentu sehingga harus diketahui masuk waktunya. Nah, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Salat itu bagi orang beriman itu sudah ada waktu-waktunya tersendiri. Maka kalau mengerjakan sholat, masuk waktu dulu, baru sholat dilaksanakan. Tidak boleh sebelum dan tidak boleh dilaksanakan setelah waktunya itu habis. Lalu yang keenam, sholat harus menghadap kiblat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad nara naqallaba wajhika fis sama." Taqalluba. "Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Falanuwalliyannaka kiblatan tarduha." Tardoha. Kiblatan tardoha, fawalli wajhaka syatthal masjidil haram. Sungguh kami selih melihat mukamu menghadap ke langit, maka kami benar-benar akan memalingkan ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah masjidil haram. Nah, di sini disuruh menghadap masjidil haram di Al-Baqarah 144. Berarti perintah untuk menghadap kiblat. Lalu maksud mukamu menghadap ke langit adalah wajahmu berulang-ulang melihat dan memandang ke arah langit. Maksud kami akan memalingkanmu adalah kami akan mengarahkanmu. Kiblat adalah arah yang kamu tuju ketika sholat. Kamu sukai maksudnya kamu senangi dan cintai. Palingkanlah mukamu maksudnya menghadapkanlah ke arah masjid. Haram artinya tidak boleh menyakiti dan menodainya. Bukhari 5897 dan Muslim 397 meriwayatkan hadis tentang orang yang buruk sholatnya bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, "Jika engkau ingin mengerjakan sholat, maka sempurnakanlah wudu. Kemudian menghadaplah ke kiblat dan bertakbirlah." Nah, disitu disuruh pada orang yang jelek sholatnya, sempurnakan wudu, kemudian menghadap kiblat. Lalu Masjidil Haram dalam ayat ini dan kiblat dalam hadis maksudnya adalah Ka'bah. Bukhari 300. Jadi Ka'bah itu disebut kiblat. Kiblat itu artinya menghadap. Maka karena disebut kiblat dikarenakan kita menghadap Ka'bah. Ya, maka Ka'bah itu disebut kiblat. Terus Bukhari 390, Muslim 125 meriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, "Dahulu Rasulullah mengerjakan salat ke arah Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menghadap ke arah Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Qad nara taqallaba wajhika taqalluba. Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, kemudian beliau menghadap ke arah Ka'bah. Baik, kemudian beliau menghadap ke arah Ka'bah ketika itu. Jadi kesimpulannya 5 tadi itu jadi syarat sebelum sholat dilaksanakan. Suci dari hadis dan najis, kemudian disuruh untuk menutup aurat, berdiri di tempat yang suci, mengetahui waktu sholat itu masuk, kemudian menghadap kiblat. Kemudian tentang menghadap kiblat, dirinci ada dua keadaan menghadap kiblat bisa gugur. Wa yajuzu tarkul kiblati fi halataini. Menghadap kiblat bisa gugur, bisa ditinggalkan karena dua keadaan. Pertama, fi syiddatil khaufi, keadaan sangat genting, yaitu salat khauf. Yang kedua, wa fi nafilati fi safari ala rahilati, saat salat sunnah ketika safar di kendaraan. Ingat ya, saat sholat sunnah ketika safar di kendaraan. Sekarang dibaca. Ketujuh, seseorang boleh meninggalkan sholat dengan tidak menghadap kiblat ketika rasa takut luar biasa, yaitu rasa takut kena perang dan lainnya selama sebabnya mubah. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in khiftun farijalan aw rukbanan." Jika kamu dalam keadaan takut, maka kerjakanlah sholat sambil berjalan atau berkendaraan. Nah, disuruh kerjakan sholat sambil berjalan atau berkendaraan. Terus. Artinya, jika kamu tidak mungkin mengerjakan sholat dengan sempurna, maka kerjakanlah sholat sebisamu, entah itu dengan berjalan kaki atau berkendaraan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, entah menghadap kiblat atau tidak, Nafi berkata, karena saya berpendapat bahwa Ibnu Umar tidak akan mengucapkan hal itu kecuali berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus. Yang kedelapan, seseorang yang juga boleh mengerjakan sholat dengan tidak menghadap kiblat ketika mengerjakan sholat sunnah dalam perjalanan di atas kendaraan. Nah, lihat ya, sholat sunnah di saat safar di perjalanan. Sholat sunnah di saat safar di perjalanan, tiga ini. Boleh meninggalkan kiblat, menghadap kiblat. Baca. Bukhari 391, meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW mengerjakan sholat di atas kendaraannya sesuai dengan arah menghadapnya kendaraan itu. Dalam riwayat lain disebutkan ke arah timur. Jika ingin menunaikan sholat fardu, beliau turun dan menghadap kiblat. Dalam riwayat lain 1045 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengerjakan sholat dalam perjalanan. Ada lagi? Sudah. Berarti kesimpulannya menghadap kiblat jadi harus, bukan pada dua keadaan ini. Berarti dalam sholat wajib mukim lagi turun, tidak ada halangan, maka dia wajib menghadap kiblat. Dua keadaan ini boleh meninggalkan menghadap kiblat. Terutama saya tekankan di sini tentang sholat sunnah. Sholat sunnah masih boleh dilakukan di atas kendaraan berarti. Dalam riwayat disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Anas, ketika itu sholat, dia menghadapkan kendaraannya ke arah kiblat dulu. Baru setelah itu dia meninggalkan arah kiblat. Nanti ke arah kendaraannya itu mengarah saja untuk sholat sunnah. Sedangkan kalau untuk sholat wajib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lakukan di atas kendaraan, kecuali tidak bisa. Contoh, ini dalam keadaan yang terpaksa melakukan sholat wajib di atas kendaraan, syaratnya ya. Yang pertama, ini bisa dicatat nih, kapan sholat wajib boleh di kendaraan? Kapan sholat wajib itu boleh di kendaraan? Yang pertama, ini saya jelaskan dari penjelasan Syabrul Fauzan. Khawatir luput dari waktu sholat. Yang kedua, sholat tersebut tidak mungkin dijamak. Sholat tersebut tidak mungkin dijamak. Berarti misalnya kita di kereta mau ke Jakarta, sudah safar tuh, saya sudah niatan safar. Maka masuk, saya pergi jam 11 siang. Sampai Jakarta nanti malam kan? Nah, berarti jika saya undur waktu sholat zuhur ini, enggak saya kerjakan saat itu juga, waktu habis. Iya kan? Dan yang kedua, dia sholat zuhur ini mau dijamak. Ya, mau dijamak artinya saya mau undur nanti ketika sampai Jakarta baru saya jamak. Wah, sudah malam nanti. maka terpaksa lakukan sholat zuhur di kereta. Ya, di kereta dengan catatan tadi. Ya. Ini kalau tidak bisa dijamak dan waktunya sudah tidak memungkinkan lagi kalau kita undur-undur, ternyata nanti waktunya itu habis. Maka sholat zuhur dan asar tadi, karena tadi kan jalannya jam 11. Hanya bisa dilakukan di kereta, langsung boleh untuk menjamak. Nanti kalau disuruh menghadap kiblat, baiknya tetap menghadap kiblat. Mampu berdiri, berdiri. Kalau tidak, berarti gugur berdirinya. Kalau menghadap kiblat juga nggak bisa, karena arah kursinya nggak bisa diputar. Karena nggak mungkin berdiri, sana agak sulit. Cari musola juga mungkin di tempat tertentu saja. Maka menghadap ke arah mana saja. Dua syarat itu saja. Kapan boleh melakukan sholat di atas kendaraan? Yaitu sholat wajib. Yang pertama, tadi apa? Nah, takut luput. Saya dapati waktu subuh di kereta. Mau tunda, oh waktu nanti pas sampai di Jakarta misalnya jam 7. Ah, waktu subuh sudah habis. Gak bisa saya tunda jam 7, baru saya sholat subuh nanti ketika di stasiun di Jakarta sana, gak boleh. Dia kerjakan di kereta. Yang kedua juga, subuh gak mungkin dijamak. Maka dia tetap melakukannya di kereta. Ya, sholat subuh tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bacaan tahiyat awal lupa dengan membaca bacaan tahiyat akhir. Apakah harus sujud sahwi? Tidak. Dia bisa lanjutkan kalau bacaan tahiyat awal yang tepat bisa sampai selawat. Kalau dia baca sampai selawat malah bagus. Dan itu yang lebih disunahkan. Jika ada kasus saudara membeli barang dengan sistem riba dan kita minjam serta manfaatkannya, apakah kita termasuk dalam dosa? Kalau kamu gak dukung gak masalah. Namun kalau cuma pinjam saja, masalah muamalah biasa. Yang dosa dia, pinjam tetap masih dihalalkan. Apa amalan agar mudah move on dari mantan? Ya, dari mantan pacar gitu berarti. Mudah move on ya. Hapus kontaknya, di media sosial juga unfriend, blok semuanya. Terus kamu mulai hidup baru lagi dengan timba ilmu agama, sibukkan diri dengan hal yang manfaat. Sibuk dengan banyak-banyak ngaji, biar gak banyak mikir-mikir lagi. Dan teman dengan orang-orang yang jomblo-jomblo juga, biar kamu tambah semangat juga jadi jomblo sejati sebelum waktunya nantinya. Karena dalam perjalanan naik kendaraan umum berangkat sebelum masuk waktu zuhur, ya seperti saya ceritakan tadi ya, dan sampai tempat tujuan sudah lewat awal asar. Bagaimana sebaiknya sholat zuhur anak? Kalau memang yakin nanti pas asar nyampe, baiknya nanti menjamak zuhur ke waktu asar, jamak takhir. Namun kalau nggak yakin, mungkin waktu kereta misalnya telat, ya sudah kerjakan asar, majukan ke waktu zuhur, kerjakan di kereta. Kalau memang nggak yakin seperti itu. Apakah iftitah wajib dibaca? Masuk sunnah sholat. Kalau dalam mazhab Syafi'i namanya sunnah hayat. Tidak ada sujud sahwi jika ditinggalkan. Bagaimana batas membeli barang mewah? Misal mobil atau HP dengan teknologi yang paling bagus. Bisa saja, tergantung kemampuan orang. Ada kemampuan orang, dia layaknya hidup seperti itu. Jika dia tidak hidup seperti itu, dia bisa bersengsara, dia bisa menderita. Maka itu hidup yang layak untuk dia. Namun ada orang yang tidak bisa hidup seperti itu, maka dia hidup sesuai dengan keadaan dirinya juga. Nah itu namanya sifat kona'ah seperti itu. Apakah hikmah tidak isbal? Sedangkan untuk perempuan diperbolehkan baju sampai menyentuh tanah. Ada hadis yang menyebutkannya. Kalau perempuan lebih dipentingkan untuk nutup aurat. Auratnya sampai kaki ditutup. Laki-laki gak nutup sampai kaki. Ya, aurat laki-laki cuma antara pusar dan lutut saja. Sehingga kalau laki-laki hikmahnya untuk tidak isbal ada tiga. Pertama, lebih bersih. Kedua, lebih suci. Yang ketiga, lebih awet. Ada riwayat yang menyebutkan diperbolehkannya untuk menunda sholat isya. Namun ada riwayat juga yang menyebutkan dianjurkan untuk tidak meninggalkan sholat secara berjamaah. mengingat pahala yang dijanjikan. Kalau menunda sholat isya, ini yang lakukan imam, bukan kamu jamaah. Makmum gak boleh nunda. Jangan langsung, wah sholat isya itu boleh di akhir waktu. Akhirnya kamu nunda sendiri. Imam di masjid sudah kerjakan di awal waktu. Penundaan ini adalah dengan keputusan imam, bukan keputusan jamaah. Jadi bukan jamaah yang seenaknya, saya undur aja lah nanti di akhir waktu, lebih afdol. Saya tahu hadisnya. Enggak. Ini cuma berlaku untuk imam saja. Azan dulu. Baik, kita lanjut. Jika saya pergi atau perjalanan jauh dari pagi sampai siang dengan menggunakan mobil, apakah saya boleh sholat duha di dalam mobil? Posisi saya hanya menjadi penumpang, bukan supir. Tadi ya, boleh meninggalkan kiblat, menghadap kiblat, sholat sunnah saat safar di atas kendaraan. Ini sholat sunnah, iya. Saat safar bukan? Bukan kan, cuma keliling Jogja aja, dia bisa berhenti. Ya, kemudian di atas kendaraan, harus safar. Kalau safar baru dibolehkan. Karena kalau tidak safar, dia punya kemudahan untuk berhenti gitu. Kalau safar karena butuh lanjut terus. Beda ya keadaannya ya. Apakah boleh menikah lagi untuk suami dan istri yang sudah resmi diputuskan cerai oleh pengadilan agama? Apakah syaratnya untuk bisa bersatu kembali atau nikah lagi? Selama talaknya bukan talak tiga, boleh balik. Kalau talaknya talak tiga, berarti si istri nikah dengan laki-laki lain dulu, terus hidup bersama, terus cerai lagi dengan cara wajar, baru boleh kembali ke mantan suaminya. Kalau talaknya baru satu kali, boleh balik. Nanti tinggal akad baru lagi, karena masa iddah sudah selesai. Ustaz, di masjid saya imamnya tidak menetap satu orang. Ada tiga imam. Salah satu diantaranya bila mengucapkan Alhamdulillah terdengar menggunakan huruf H. Jadi saya sering berniat melepaskan diri dari jamaah. Selain itu, bila sholat sunnah, saya sempat melihat beliau tidak menggerakkan mulut. Apa ada hilaf dalam menggerakkan mulut saat membaca bacaan sholat? Allah, saya tidak tahu kalau ada hilaf ini, terutama dalam mazhab Syafi'i. Karena sebetulnya oleh Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi tidak menyebutkan di situ sampai ada ulama lain yang membolehkan. Allah, Allah, saya tidak tahu. Yang melakukan kayak gitu yang tanya. Karena dia enggak baca kalau dalam hati. Mulutnya enggak gerak, dia enggak baca. Minimal mulut komat kamit, uma-umi itu mulutnya. Ya, kalau enggak gerak, enggak boleh. Jadi Imam Nawawi yang bilang gitu. Enggak tahu dia mazhab apa lagi kalau kayak begini. Kalau mazhab Syafi'i kayak begitu. Saya enggak tahu kalau dia pakai pendapat mazhab yang lain. Hukum mengantar tamu wisata ke Candi Borobudur bagaimana? Para ulama punya pembahasan. Boleh tentang masalah loyal pada non-muslim. Namun ini sampai derajat kafir ya. Ketika masuk ke tempat ibadah mereka dan dianggap masuk di situ sebagai bentuk takarub atau ibadah, maka dihukumi kafir. Jadi kalau ke candi seperti ini kemudian meyakini bahwasanya ke sana saya seperti masuk masjid dapat ibadah di situ, maka kafir dia. Misalnya dia menganggap doa afdol di situ misalnya daripada pergi ke tempat lain. Kafir. Namun kalau sekadar mengunjungi saja minimal itu haram. Ya, haram karena tempat ibadah non muslim. Apalagi situ banyak-banyak patung. Hurufatnya juga ada. Hurufatnya itu masukin tangan ke dalam itu kan ada katanya apa saja dikabulkan gitu ya kan. Nah, itu hurufat-hurufat itu enggak boleh diyakini. Apa kiat-kiat agar terhindar dari iri, dengki, dan prasangka buruk? Yakini takdir dengan benar. Maka kalau kita merasa rezeki gak pantas untuk orang lain, kok pantasnya untuk kita iri pada orang lain? Nah itu karena memang takdir yang tidak tepat di sini. Harus kuatkan iman lagi. Bagaimana cara menyembuhkan sifat zuhud? Zuhud berarti meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Dan qanaah. Agar seperti para sahabat dahulu. Zuhud dan kona'ah. Kona'ah berarti nerima apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Dia terima apa adanya. Bersyukur dengan karunia apapun yang Allah beri. Nah itu namanya kona'ah. Cara menemukan seperti ini. Yang pertama dari iman yang benar. Yang kedua dia nganggap dunia itu sementara. Kemudian yang ketiga nganggap bahwasanya dunia itu bisa fana. Sirna. Habis. Terbatas umurnya, sedangkan akhirat itu kekal abadi. Kalau meyakini seperti itu, nantinya zuhudnya bertambah dan kona'ahnya bertambah. Jika saya kencing, terkadang timbul rasa was-was celana terkena percikan atau tidak. Bagaimana sikap yang harus saya lakukan? jika itu was-was bisa jadi penyakit, bisa jadi itu juga terlalu banyak was-was tidak dipedulikan. Kalau ini penyakit, maka butuh diobati was-was tadi. Ya, butuh diobati was-was tadi. Ada kiat-kiatnya, bisa baca tulisan saya kiat sholat khusyuk. Di rumahisol.com situ ada kiat-kiat diantaranya untuk mengatasi penyakit was-was ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas untuk malam hari ini. Insyaallah ada kajian besok Kamis di Masjid Pegundalangan dengan pembahasan seperti biasa ba'da maghrib, dan kita akan bertemu lagi pekan depan insyaallah. Dan pengumuman untuk akhir pekan ini di Masjid Kampus UGM ada pengajian nanti dengan Ustaz Muhammad Nuzul Zikri ba'da maghrib sampai selesai. Saya nanti jadi moderator untuk itu, silakan untuk hadir dan mengajak rekan-rekan yang lainnya. Besok Ahad ba'da maghrib, sore malam Senin. Kemudian paginya, Ahad pagi, ada kajiannya dari beliau di Pesantren Darussalihin jam 9 sampai jam 10:30. Demikian, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.